Mitra Bisnis, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta membatalkan surat keputusan Jokowi yang mengabulkan permohonan 7 perusahaan untuk penangguhan pelaksanaan upah minimum tahun ini karena alasan finansial. Pengadilan menilai perusahaan yang menyatakan tidak mampu membayar UMP adalah retorika saja karena produksi nyatanya masih berjalan. Pengadilan juga menilai pemerintah daerah lalai karena mengabulkan permintaan para perusahaan itu. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia, Edi Wijanarto. Pak Edi, apa komentar Anda tentang peliknya isu upah ini? Sekarang saya sendiri itu tidak bisa memberikan banyak argumentasi mengenai hal ini ya. Karena kita itu ada tiga hal yang kita harus perhatikan. Pertama itu, kenaikan UMR sampai 50% atau 37% atau 62% tahun lalu itu sesuatu hal yang menurut kami memang terlalu tinggi gitu. Jadi maka kemudian ada kebijakan dari pemerintah memberikan kemudahan supaya bisa ditangguhkan kan gitu. Itu yang satu. Yang kedua, kita juga melihat sisi kita itu berhadapan dengan siapa ya. Kita itu kan berhadapan kan bukan dengan karyawan kita sendiri, tapi kita berhadapan dengan pihak-pihak yang mengaku wakil dari karyawan, wakil buruh, yang kita tahu semua itu mereka itu sebetulnya adalah, ini bukti yang saya melihat sendiri, yang saya tanya sendiri ya, itu SP yang ada sekarang ini kan adalah kumpulan-kumpulan orang yang tidak punya kerja sebetulnya. Dia itu tidak bekerja itu kan berarti kan ada dua. Memang mereka itu gak bisa bekerja atau mereka yang mempunyai problem di perusahaan kemudian kan dipecat kan gitu. Nah kemudian mereka itu aktualisasinya itu berkumpul untuk membentuk serikat pekerja yang sekarang itu di atas 200 serikat pekerja yang semuanya mengaku mewakili buruh. Jadi kita itu sekarang berhadapan dengan pihak seperti begini, kita itu sulit untuk bisa bernegosiasi untuk menentukan satu kelayakan kenaikan upah sesuai dengan KHL atau sesuai dengan inflasi, pertumbuhan dan lain sebagainya. Jadi masalah yang kita hadapi sekarang ini bukan buah masalah murni serikat pekerja, tapi ada serikat pekerja yang ditunggangi oleh beberapa pihak yang menurut juga saya sendiri melihat dan bertanya kepada mereka bahwa banyak sekali serikat pekerja yang sudah unsur politiknya tinggi sekali karena di belakang mereka itu adalah partai gitu. Oke, nah sekarang ini kan nomor dua. Nah sekarang kita berbalik kepada pertanyaan Bapak ya. Itu kalah menang itu, saya sendiri terus terang saja sangat-sangat tidak percaya dengan pengadilan kita lah, dengan apa namanya PTUN dan sebagainya. Karena bagaimanapun juga orang yang benar bisa disalahkan, orang salah bisa dibenarkan kan begitu. Nah contoh misalnya kita sendiri ya, kalau kita misalnya mengadukan sesuatu, kita kan selalu kawal supaya kita punya kasus kan bisa dimenangkan dengan berbagai cara kan gitu ya. Nah kalau memang itu seperti di pihak Jokowi, walaupun dia itu benar, tapi karena dia tidak kawal ya, dengan dari pihak sebelahnya itu yang nuntut, yang kemudian dengan segala cara itu bisa mempengaruhi sehingga memenangkan perkara ini kan kita nggak tahu. Kalau saya anggapannya begitu. Jadi ini kekalahan itu murni bukan karena kekalahan murni, karena memang sebetulnya kenyataannya bahwa apa yang menjadi kenaikan tahun lalu itu dasarnya itu sebetulnya didasari oleh kekerasan, oleh anarki, oleh tuntutan-tuntutan yang begitu kasar, oleh macam-macam hal yang satu dua pihak juga karena memang ada kepentingannya itu kemudian bisa merevisi yang sudah ditentukan oleh Dewan Pengupahan dan lain sebagainya. Kembali lagi saya katakan itu ya, semua masalah terjadi karena tidak ada ketegasan dari pemerintah, itu aja sudah. Kalau tidak ada ketegasan pemerintah, semua jadi hantu semua jadi preman semua gitu. Dan pengusaha juga jadi preman jadinya lama-lama. Demikian Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia, Edi Wijanarto. Saya Wendy Lim.